Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian atau bahasan fikih salat atau taharah dari penjelasan untuk hadis Jibril. Maka poin selanjutnya berkaitan dengan masalah toharah. Amma qala syarih rahimallahu ta'ala, amar rijlani fatursyalani watumsahani. Sedangkan untuk kaki, maka toharahnya kadang dibasuh, kadang diusap. Oleh karena itu terdapat dalam Al-Quran dua cara bacaan untuk wa arjulakum. Satu qiraah yang sering kita baca, qiraah Hafs an Asim, itu bunyinya wa arjulakum. Namun ada qiraah yang lain yang membaca wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum, maka artinya kaki ini sebagaimana rambut kepala, yaitu diusap. Maka usaplah kaki kalian. Sedangkan kalau dibaca wa arjulakum, maka ini sambung kepada sambungnya dengan masalah membasuh wajah. Artinya basuhlah wajah kalian. Maka yang jadi pertanyaan, kapankah kaki itu diusap? Jawabannya, kaki itu diusap manakala kita memakai kaos kaki atau kita memakai sepatu. Maka saat kita memakai kaos kaki dan sepatu dengan ketentuan tertentu, nanti kaos kaki dan sepatu tidak perlu dilepas, cukup diusap. Yang dimaksud dengan kaos kaki adalah makana min qatnin, adalah pembungkus telapak kaki yang terbuat dari kapas atau wol atau yang lain. Sedangkan khuf yang kita terjemahkan dengan sepatu adalah pembungkus kaki atau telapak kaki yang terbuat dari kulit atau semisal itu. Ya, maka ketika kaki itu dibungkus dengan kaos kaki atau sepatu, maka bisa diusap namun dengan empat syarat. Ya, namun ada empat syarat untuk bisa mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Yang pertama, kaos kaki dan sepatu tersebut adalah benda yang suci. Artinya seandainya keduanya misalnya terbuat dari kulit yang najis, kulit bangkai yang belum disamak misalnya, maka tidak boleh diusap. Karena najis adalah satu hal yang kotor menurut syariat, maka dia tidak akan bersih seberapa hebat pun Anda mengusap atau membasuhnya. Bagaimanakah adapun jika kaos kaki atau sepatu tersebut mutanajis? Maka berkaitan dengan najis, ada najis dan ada mutanajis. Najis artinya benda-benda najis semacam kotoran manusia, air seni, ini najis. Mutanajis adalah benda yang aslinya suci kemudian terkena najis, misalnya kaos kaki yang pada dasarnya suci kemudian kena air kencing, maka itu disebut mutanajis. Adapun jika kaos kaki atau sepatu tersebut mutanajis, artinya kena najis, maka satu hal yang telah diketahui bahasanya tidak boleh sholat dengan memakai atau membawa najis, sehingga tentu tidak mungkin kita akan mengusapnya, karena seandainya diusap juga tidak boleh dipakai untuk sholat dan harus dilepas. Sehingga syarat yang pertama adalah kaos kaki atau sepatu tersebut suci, tidak najis ataupun mutanajis. Kemudian syarat yang kedua, kaos kaki dan sepatu tersebut saat pertama kali kita pakai dalam keadaan kita suci dan sucinya suci dengan air. setelah kita selesai mandi karena mandi besar, atau setelah kita selesai berwudu. Jika kita memakai sepatu atau kaos kaki tersebut setelah kita toharoh dengan tayamum, maka tidak boleh diusap. Maka tidak boleh diusap, harus dicopot, harus dilepas, kemudian dibasuh seperti kondisi normal. Maka seandainya ada seorang musafir, dia memakai kaos kaki, dan sebelum dia memakai kaos kaki, dia toharohnya dengan tayamum. Setelah itu dia tiba di kampung halamannya, maka tidak boleh baginya untuk mengusap kaos kakinya. Kenapa? Karena dia memakainya dengan toharoh tayamum. Dan toharoh tayamum itu berkaitan dengan wajah dan telapak tangan, dan tidak berkaitan dengan kaki. Maka tidak boleh diusap. Maka toharoh yang membolehkan kita mengusap kaos kaki atau sepatu adalah toharoh air. Maka sebelum kita pakai kaos kaki, kita berwudu sempurna, termasuk basuh kaki. Maka selesai berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki dalam keadaan wudu belum batal. Nah, dua syarat ini, maka syarat ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mughirah bin Syu'bah, yang satu ketika menemani Nabi safar, dan Nabi ketika itu berwudu dalam keadaan pakai sepatu, kemudian dia ingin mencopot sepatu Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Mughirah, biarkan sepatu tersebut, enggak usah dicopot. Inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku tadi memasukkannya dalam keadaan suci, itu suci dengan wudu. Kemudian syarat yang ketiga, mengusap kaos kaki itu hanya boleh untuk hadas kecil, yaitu dalam wudu. Kalau ada terkena kewajiban mandi, maka sepatu dan kaos kaki tidak bisa diusap, tidak boleh, tidak harus dicopot, dan mandi secara normal termasuk membasuh kaki. Maka jika seorang itu dalam keadaan junub, maka tidak boleh baginya mengusap dua khufnya, dua sepatunya, atau dua kaos kakinya. Kemudian syarat yang keempat, ayakuna fil mudah al muhaddadah syar'an, pengusapan itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan syariat. Jangka waktunya 1 kali 24 jam untuk orang mukim, untuk orang yang tidak bepergian, dan 3 kali 24 jam untuk musafir. Nah, kapan ngitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, kapan mulai ngitungnya? Dimulai dari mengusap pertama setelah hadas. Adapun sebelum usapan pertama, maka tidak termasuk dalam hitungan waktu. Falu furida, maka seandainya kita andaikan ada orang yang memakai kaos kaki dalam keadaan dia pakai setelah toharoh dengan air, dia pakai di pagi hari, hari Selasa. Nah, sejak subuh dia tidak hadas. Dia ini makainya memakai kaos kakinya itu subuh hari Selasa. Namun uniknya orang tersebut sampai Isya itu masih pakai toharoh subuh, karena dia musafir, tidak kentut, tidak macam-macam di dan melek. Sumana mafilailatul arbi'a, kemudian tentu dia tidur di malam Rabu. Walamma qoma, tatkala dia bangun untuk sholat subuh hari Rabu, dia mengusap. Ya, maka ini usapan pertamanya. Maka hari seharian kemarin, hari Selasa kemarin, tidak masuk hitungan, karena itu semua adalah sebelum mengusap. Baliusap, bahkan hitungan itu dimulai dari subuh hari Rabu. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari dan semalam untuk mukim. Demikian dalam demikian juga dalam hadis yang disampaikan oleh Sofwan ibn Asal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami dalam keadaan bepergian, maka kami tidak perlu melepas sepatu selama 3 hari 3 malam. Artinya selama 3 hari 3 malam tersebut cukup mengusap sepatu, kecuali kalau perlu mandi junub. Kecuali jika perlu mandi junub, maka tentu harus dicopot untuk mandi secara normal. Akan tapi jika batal wudu karena hadas kecil, yaitu karena berak atau kencing atau tidur, maka cukup diusap. Maka berdasarkan yang jadi tolak ukur adalah kapan pertama kali mulai mengusap, bukan kapan pertama kali mulai memakai. Demikian juga bukanlah yang jadi tolak ukur hadas setelah memakai kaos kaki. Maka seorang mukim, kalau mukim tidak musafir, maka dia punya hak sehari semalam, sama dengan 21 kali 24 jam. Sedangkan musafir 3 hari 3 malam sama dengan 72 jam. Jika seorang itu mengusap dalam posisi dia mukim, ketika mengusap posisi dia adalah mukim, setelah mengusap kemudian dia safar sebelum jatahnya mukim berakhir, fa innahu yutammimu masal musafirin, maka yang menjadi haknya adalah hak musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Contohnya ada seorang yang hari ini saat sholat subuh memakai kaos kaki, kemudian dia mengusap untuk sholat duhur. Dia pakainya kaos kaki untuk sholat subuh, kemudian mengusap pertama adalah saat setelah saat mengerjakan sholat duhur, kemudian dia safar setelah sholat duhur, maka dia punya hak 3 hari 3 malam. Maka dia punya hak untuk mengusap selama 3 kali 24 jam. Walau kan bil aksi, kalau sebaliknya, mengusap pertama kali statusnya musafir, kemudian setelah itu safar berakhir, maka berapa hari haknya? Maka seandainya sebaliknya, mengusap saat musafir, kemudian safarnya berakhir, maka dia selesaikan usapannya tersebut dengan tolak ukur jatahnya mukim. Maka kaidah yang beliau pakai dalam masalah ini, al-ibratu bin nihayati lal bil bidayah. Yang jadi tolak ukur hitungan adalah nihayah, akhirnya dia musafir ataukah mukim, bukan awal dia mengusap. Maka tolak ukur dalam masalah hitungannya, hitungan musafir ataukah mukim, adalah nihayah. Kedepannya dia mau mukim ataukah safar, bukan awalnya. Wa hadza huwa alladhi raja'a ilaihi, inilah pendapat terakhir Imam Ahmad rahimallahu taala. Sebelumnya beliau mengatakan jika seorang itu mengusap dalam keadaan mukim kemudian safar, maka dia haknya adalah hak mukim. Lakinna roja'an an hadhi riwayah, namun beliau meralat pendapatnya ini, dan Imam Ahmad kemudian mengatakan maka haknya adalah hak musafir. Dan Anda tidak perlu heran ada seorang ulama yang meralat pendapatnya, berubah, dulu dipakai kemudian ditinggalkan, karena kebenaran itulah yang lebih wajib diikuti. Dan jika seorang itu telah mengetahui kebenaran, maka wajib baginya untuk mengikutinya. Dan satu hal yang dan Imam Ahmad rahimallahu taala terkadang dijumpai dalam satu masalah beliau punya pendapat lebih dari 4 pendapat atau 5 pendapat, bahkan sampai 7 pendapat untuk kasus yang sama. Untuk kasus yang sama, padahal ini satu orang. Dan berkaitan dengan pendapat yang beragam tersebut, terkadang beliau menegaskan kalau meralat pendapatnya dan terkadang tidak menegaskannya. Kalau beliau menegaskan, kalau beliau telah meralat pendapatnya yang pertama, maka tidak boleh kita katakan pendapatnya yang terdahulu yang telah beliau ralat, tidak boleh kita sebut sebagai pendapat Imam Ahmad. Ya, tidak boleh kita mengatakan inilah pendapatnya Imam Ahmad kecuali dengan memberikan keterangan tambahan. Misalnya kita katakan inilah pendapat pertama Imam Ahmad yang kemudian beliau meralatnya. Adapun jika beliau tidak menegaskan kalau telah meralat pendapat yang pertama, maka seluruh pendapat yang ada wajib kita hitung sebagai pendapat Imam Ahmad. Dengan kita katakan dalam masalah ini Imam Ahmad punya 2 pendapat, 3 pendapat atau 4 pendapat. Dan apa yang menyebabkan Imam Ahmad punya banyak pendapat dalam satu masalah? Karena Imam Ahmad memiliki banyak pendapat untuk satu masalah, li'annahu athariyun, karena beliau adalah seorang yang sangat menghormati, menjunjung tinggi dalil. Karena beliau berpegang teguh dengan dalil yang beliau jumpai. Dan orang yang berpegang teguh dengan dalil, tentu dalil-dalil yang ada itu tidaklah sampai kepada beliau sekaligus, sehingga bisa langsung tahu semuanya. Sehingga yuhitu biha maratan wahidatan, sekali dia telah menguasai semua dalil-dalil yang ada. Sehingga wayastakir ala kaulin minha, kemudian beliau mapan dengan satu pendapat. Akan tapi yang namanya riwayat hadis dan juga riwayat dari sahabat yang diketahui oleh seseorang itu tatajaddad. Itu silih datang satu riwayat yang baru yang kemarin belum diketahui. Kemarin sudah tahu ini, sekarang tambah lagi tahu ini dan seterusnya. Yungqalahu hadisun al-yaum, maka misalnya pada hari ini sampai ke beliau satu hadis, kemudian di hari yang kedua beliau dapatkan hadis yang lain dan seterusnya. Ya, maka pada awalnya Imam Ahmad kaidahnya adalah ala ibratu bil bidayah, yang jadi tolak ukur adalah kondisi pada saat mengusap. Kalau kondisinya pada saat mengusap adalah mukim, maka haknya cuma hak mukim sehari semalam, meskipun setelah itu dia safar. Namun nanti repotnya kalau musafir, ya musafir, kalau tolak ukurnya bil bidayah, tolak ukurnya kondisi awalnya, maka saat musafir dia ngusap, punya hak 3 hari 3 malam, setelah itu dia sampai tempat tujuan atau telah sampai ke rumahnya, masa masih punya hak sampai 2 hari lagi? Tentu satu hal yang aneh. Oleh karena itu pendapat terakhir Imam Ahmad rahimallahu ta'ala dalam masalah hak jangka waktu mengusap, haknya adalah melihat kondisi selanjutnya. Selanjutnya dia mau mukim ataukah selanjutnya dia mau musafir. Kemudian catatan penting berkaitan dengan masalah mengusap kaos kaki ini, dan ketahuilah bahasanya jika telah selesai jangka waktu, jika telah selesai jangka waktu hak untuk mengusap, dan saat jatuh tempo akhir hak untuk mengusap, seorang itu dalam keadaan suci, tidak dalam kondisi hadas, tidak dalam kondisi kentut, maka toharohnya tidak batal. Maka toharohnya tidaklah batal, cuma dia tidak punya hak untuk mengusap lagi seandainya dia batal. Lakin laun taqadat, seandainya Akan tetapi seandainya dia kemudian wudhoharohnya batal, maka tidak boleh tidak dia harus lepaskan khufnya, atau dia melepaskan kaos kakinya, kemudian toharoh berwudhu secara normal, membasuh telapak kaki. Namun semata-mata jangka waktu mengusap itu berakhir, tidaklah membatalkan wudhu. Ya, maka di sini disampaikan, misalnya seorang itu jatah berakhir satu hari satu malam, itu berakhir misalnya jam 6 sore, jam 6.00, jam 18.00, jam 6 sore, setelah selesai dia sholat maghrib, kemudian setelah itu sampai isya dia jam 6 dia habis waktunya. Maka dengan habisnya waktu itu bukan berarti wudunya batal. Seandainya kemudian dia tidak setelah jam 6 itu dia tidak kentut sampai isya, maka dia tetap boleh sholat isya dengan toharoh yang tadi. Cuma setelah jika kok kemudian batal dia mau berwudu, maka karena masa mengusapnya telah berakhir, tidak boleh tidak kaos kakinya harus dicopot untuk kemudian dibasuh. Setelah selesai berwudu sempurna dan basuh, mau pakai lagi boleh. Jika dia mukim, maka punya hak satu hari satu malam lagi. Demikian seterusnya. Wakadzalika, demikian juga jika seorang itu melepas kaos kakinya setelah dia usap, bahwa ala taharatin, dalam keadaan dia dalam keadaan taharah, maka taharahnya tidaklah batal gara-gara dia mencopot kaos kakinya, namun dia tetap dalam keadaan taharah. Cuma jika dia ingin berwudu setelah dia mencopot kaos kakinya tadi, tidak boleh tidak harus membasuh dua telapak kaki jika dia mau berwudu setelah mencopot kaos kakinya. Ya, maka ketika seorang itu dia telah mengusap, jatahnya 1x24 jam, baru dapat 12 jam kemudian dia sudah kakinya dah enggak merasa nyaman atau yang lainnya, dia copot kaos kaki. Dan pada saat sebelum copot kaos kaki dia tidak kentut, tidak hadas, maka kemudian dia, maka wudunya tidak batal, masih bisa untuk sholat berikutnya selama dia belum hadas. Cuma nanti kalau dia ternyata kentut terus harus berwudu, maka ya tidak bisa mengusap kaos kaki yang tadi telah dicopot, tidak bisa kemudian dia pakai lagi kaos kakinya kemudian berwudunya mengusap kaos kaki, karena dia telah mencopot kaos kakinya. Setelah dia mencopot kaos kaki, ketika dia berwudu, tidak boleh tidak dia harus berwudu normal sehingga kaki itu dibasuh seperti biasa. Wal kaidah fi hadza, maka kaidah dalam masalah ini supaya tidak terjadi kerancuan, mata nuzi al mamsuhu fa innahu la yu'adu liyumsaha bal labuta min ghusli rijli thumma i'adatuhu idza arada al wudu'a. Jika nuzi'a al mamsuh, jika dicopot sesuatu yang diusap, yaitu kaos kaki, fa innahu la yu'ad liyumsiha, maka tidak boleh kaos kaki itu dikembalikan lagi untuk diusap saat wudu berikutnya. Kaos kaki yang sudah diusap kemudian dicopot, maka tidak boleh dipasang lagi untuk diusap di wudu berikutnya. Bal labuda, bahkan tidak boleh tidak min ghusli rijli, kita harus membasuh kaki. Summa i'adatuhu, tidak boleh tidak harus membasuh kaki. Summa i'adatu, baru kemudian boleh memakai, baru boleh memakai kaos kaki. Idza aradal wudu'a, maka tidak boleh tidak harus berwudu dan itu membasuh kaki, kemudian baru boleh mengulangi mengusap jika dia ingin berwudu. Ya, maka inilah empat syarat yang disampaikan yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kaos kaki atau sepatunya itu adalah dari materi yang suci, tidak najis. Kemudian saat memakainya adalah memakai dengan dalam keadaan thaharah dengan air, dan ini berlaku untuk hadas kecil. Kemudian yang keempat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sehingga syarat-syarat yang lain menurut beliau adalah syarat-syarat yang tidak kuat. Beliau cuma mencukupkan dengan 4 poin ini. Ada sebagian fuqaha yang ngasih syarat kaos kakinya harus menutupi mata kaki, harus menutupi mahalul wajib. Kalau kaos kakinya atau sepatunya tidak menutupi kaos mata kaki, maka tidak boleh. Ini syarat yang disampaikan oleh diberikan oleh sebagian fuqaha. Namun kalau saya Muslimin tidak memasukkan hal tersebut sebagai syarat, berarti boleh saja meskipun kaos kaki atau sepatu tersebut tidak menutupi mahalul wajib. Demikian juga beliau tidak mensyaratkan harus kaos kaki tersebut harus sempurna, tidak boleh bolong atau tidak boleh ada sobekan, sebagaimana syarat yang diberikan oleh sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih. Maka ini mengisyaratkan ketika beliau mencukupkan diri dengan 4 poin, bahasanya itu menurut beliau tidaklah syarat. Artinya seandainya ada bolong dikit kecil, pernah kemudian atau sobek dikit, itu tidak mengapa dan boleh mengusap kaos kaki yang dalam kondisi demikian. Ada lagi yang mensyaratkan kaos kakinya itu harus tebal. Kalau tipis tidak boleh untuk diusap. Kita lihat ini tidak masuk dalam apa yang beliau bahas, maka ini mengisyaratkan kalau menurut beliau ini tidak menjadi syarat. Kaos kaki mau tebal mau tipis boleh saja diusap. Dan insya Allah itulah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Ya, kemudian maka poin yang keempat tadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu 3 kali 24 jam untuk musafir atau 1 kali 24 jam untuk mukim, dan tolak ukurnya adalah tolak ukur sejak mengusap pertama, bukan sejak memakai, bukan sejak hadas, namun sejak mengusap pertama. Seandainya ada seorang berwudu untuk sholat subuh, setelah berwudu dia pakai kaos kaki. Setelah berwudu dia pakai kaos kaki, kemudian jam 7 dia kentut. Maka maka misalnya kemudian jam 5 dia pakai kaos kaki, jam 5.00 dia pakai kaos kaki, jam 7 kentut, namun dia baru berwudu pertama kemudian mengusap saat jam 12.00, maka hitungan 1 kali 24 jam itu tidak terhitung dari jam 5, tidak pula dari jam 7, namun dihitung dari jam 12.00. Maka jika dia mukim 1 kali 24 jam sejak 12.00, jika dia musafir maka 3 kali 24 jam sejak 12.00. Maka 3 hari 3 malam atau sehari semalam itu dimulai dari usapan pertama, bukan memakainya dan bukan hadasnya, namun mengusap yang pertama. Kemudian jika terjadi perubahan keadaan, musafir kemudian mukim kemudian musaf kemudian bersafar, maka yang jadi tolak ukur adalah keadaan yang baru. Mukim kemudian musafir, maka dia haknya hak musafir. Musafir kemudian mukim atau ya, habis safarnya, maka yang jadi tolak ukur adalah statusnya sebagai mukim. Ya. Kemudian syarat sah sholat berikutnya, syarat yang ketiga adalah istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat. Tidaklah sah sholat tanpa menghadap kiblat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, bahkan Allah memberikan perintah dengan berulang-ulang. Allah perintahkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, di mana saja engkau keluar, engkau bepergian, palingkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ayatnya itu cuma ini, sebenarnya sudah cukup. Karena perintah yang ditujukan kepada Nabi itu berlaku untuk umatnya, karena umatnya pendereknya, mengikuti apa yang Nabi tuntunkan dan Nabi kerjakan. Namun Allah khususkan untuk perintah untuk umat secara khusus dengan lanjutannya ayat wahai tsuma kuntum, dan di mana saja kalian, artinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kalian berada, fawalu wujuhakum syatra, saat kalian salat hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka berarti Allah perintahkan ini berulang. Ketika perintah ditujukan kepada Nabi sebenarnya sudah cukup, ini untuk Nabi dan umatnya. Namun kemudian Allah perintahkan lagi secara khusus untuk umatnya. Maka ini pada hakikatnya adalah pengulangan perintah. Ini dimaksud dengan syatrahu ay jihatahu arah Masjidil Haram. Dan Nabi SAW pada saat pertama kali beliau tiba di kota Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Maka beliau dan Baitul Maqdis itu arahnya di utara kota Madinah, sedangkan Ka'bah itu di arah selatan. Maka ketika beliau menghadap Baitul Maqdis, maka beliau letakkan Ka'bah itu di belakang beliau, dan arah Syam, arah Suriah, arah Palestina itu di arah depan beliau. Walakin akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ini beliau menunggu-nunggu kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang tidak seperti itu. Maka beliau bolak-balik menghadapkan wajahnya ke arah langit, menunggu-nunggu kapan turun Jibril membawa wahyu yang memerintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Qad nara, sungguh kami melihat engkau wajahmu bolak-balik menghadap ke arah atas. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan arahkan wajahmu ke arah yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat pemindahan kiblat. Al-Baqarah 144 ini adalah ayat pemindahan kiblat, tepatnya pemindahan kiblat ada pada kalimat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sebelum turun ayat ini, selama 16 atau 17 bulan Nabi dan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi sallallahu, maka Allah Subhanahu Allah azza wajalla memerintahkan Nabi untuk menghadap Masjidil Haram. Namun kewajiban untuk menghadap Ka'bah saat salat itu mendapatkan pengecualian dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, jika seorang itu tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Contohnya orang yang sakit, tidak bisa geser-geser, dan arahnya adalah menghadap ke selain kiblat, dan dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Maka kewajiban menghadap kiblat gugur dari orang tersebut, dalam gugur dari si sakit dalam kondisi ini. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan maksimal kemampuannya ngadap selatan, mau ngadap ke barat tidak bisa. Mau ngadap ke barat tidak bisa. Karena boleh jadi tidak ada yang geser, atau boleh jadi bednya tidak bisa digeser, atau karena dia kelas 3 tidak mungkin geser-geser. Kalau mungkin kelasnya kelas berapa yang bisa digeser-geser, Pak? Kelas 1 mungkin, atau VIP, bisa digeser-geser bednya untuk menyesuaikan diri dengan arah kiblat. Ya, maka wajib untuk digeser-geser. Namun kalau kelas 3 enggak mungkin geser-geser. Geser nabrak samping kiri kanan, ribut sama suster, ribut sama macam-macam. Maka ya sudah, maka maksimal kemampuannya, misalnya itu menghadap selatan, ya sudah itu maksimal kemampuannya. Demikian juga firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalil yang lain adalah karena Allah tidaklah membebani seorang kecuali semaksimal kemampuannya, dan maksimal kemampuannya menghadap selatan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arba'in Nawawiyah, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Kondisi yang kedua adalah ketika seorang itu dalam kondisi ketakutan dan tidak, dan dia harus lari ke arah selatan misalnya, atau lari ke arah timur. Nah, tidak mungkin dia berlari ke arah barat. Ini. Contohnya, ka insanin haribun min aduin, seorang yang lari karena dikejar oleh musuh. Musuhnya boleh jadi orang gila yang ngamuk misalnya, atau haribun min sabain, atau dia lari dari dikejar binatang buas, atau haribun min narin, atau lari dari kobaran api karena api merembet menuju ke arahnya, atau dia lari meninggalkan lembah yarikuhu karena ada datang air bah yang akan menenggelamkannya. Kalau di kita ya, lari dari posisi di sungai, tiba-tiba datang air bah. Ya, kalau Arab, ya di Arab orang berada di lembah, tiba-tiba datang air bah. Ya, maka dia harus lari meninggalkannya. Dan dia lari ke arah yang tidak sesuai dengan arah kiblat. Kemudian waktu sholat mepet. Dia belum sampai ke finish. Nanti kalau dia tunggu finish, waktu sholat habis. Ya dah, maka sholat sambil lari. Boleh sholat sambil lari dalam keadaan tertentu. Maka sambil lari dikejar orang gila tadi, maka dia sholat sambil sholat, dan sholatnya sebisanya, meskipun menghadap timur, menghadap utara, dan baca al-fatihahnya sambil ngos-ngosan, tidak apa-apa. Nah, tetap tidak boleh alasan karena sedang lari kemudian dia jadikan alasan untuk meninggalkan sholat sampai waktunya berakhir. Al-muhim, yang jelas seorang itu dalam kondisi sangat ketakutan, maka dalam kondisi ini dia sholat, tetap sholat ketika khawatir waktu itu berakhir. Hai sukana wajuh, dimanapun arah wajahnya itu tidak masalah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah perang, fa'in khiftum, jika kalian dalam kondisi ketakutan, yaitu berkecamuknya perang. Ketika terjadi kecamuk perang, farijalan aurukbanan, maka adalah kalian tetap sholat, rijalan baik sambil jalan kaki, aurukbanan atau berkendaraan. Fa'idha amintum, namun jika kondisinya kondisi normal dan aman, fadhkurullaha kama'allamakum, maka ingatlah Allah, yaitu kerjakanlah sholat sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian, yang Allah telah mengajari kalian malam takunu ta'lamun, berbagai hal yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Maka meskipun kontak ayatnya ini berkaitan dengan masalah perang, namun fa'in khiftum di ayatnya, redaksi ayatnya, jika kalian takut, maka ini bersifat umum, mencakup ketakutan, berbagai macam jenis ketakutan. Kemudian sedangkan, dan jika kalian dalam kondisi aman, maka ingatlah kalian kepada Allah, kerjakanlah sholat sebagaimana yang telah Allah ajarkan. Ya, maka ala ana ayadzikrin tarokahu al-insan min ajil khawfi. Maka segala macam zikir yang ditinggalkan oleh seseorang dikarenakan dia dalam kondisi ketakutan, fala haraja alaihi, maka itu tidak mengapa. Maka segala bentuk kegiatan mengingat Allah yang itu tidak itu ditinggalkan dan tidak dilakukan karena kondisi ketakutan, hukumnya tidak mengapa. Dan di antara kegiatan berzikir yang boleh ditinggalkan karena kondisi ketakutan berdasarkan ayat ini adalah menghadap kiblat. Demikian juga dalil yang lainnya adalah dua ayat dan hadis yang tadi telah kita baca, yang menunjukkan bahasanya kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan, sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan la wajiba ma'al ajzi, tidak ada hukum wajib misalnya menghadap kiblat ma'al ajzi, ketika dalam kondisi tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian kondisi yang ketiga, boleh tidak menghadap kiblat manakala sholat sunnah saat safar. Baik sholat sunnah tersebut di atas pesawat terbang atau di atas mobil, di atas unta, maka sholat kemana arah kendaraan, manakala itu sholat sunnah, semisal sholat witir, sholat lail, sholat duha dan semacam itu. Maka musafir sepatutnya untuk tetap melakukan semua sholat-sholat sunnah sebagaimana mukim, sama persis kecuali qobliyah dan ba'diyah. Maka adanya musafir sholat ketika dia dalam kondisi safar sama sebagaimana aktivitas ketika dia mukim. Kalau biasanya sholat duha ya sholat duha, kalau biasanya sholat witir ya sholat witir, dan tidaknya normal semacam itu. Namun yang perlu ditinggalkan adalah qobliyah dan ba'diyah. Semacam rawatib duhur, maghrib dan isya, maka yang Nabi tuntunkan ketika safar tidak mengerjakannya kecuali qobliyah subuh. Wa ma'ada dzalika, adapun yang lainnya selain rawatib duhur, maghrib, isya, fa inna baqin alam masyru'iyatihi, maka tetap dituntunkan bagi musafir sebagaimana dituntunkan bagi mukim. Maka duha, salat lail, salat witir tetap dituntunkan. Yang perlu ditinggalkan adalah rawatib. Yang perlu ditinggalkan adalah rawatib selain subuh. Rawatib selain subuh. Maka rawatib selain subuh, zuhur, kalau demikian juga jika kita katakan ada rawatib untuk asar, maghrib, isya, maka lebih afdal kalau tidak dikerjakan bagi musafir. Maka di sini terdapat faedah penting bahwasanya afdaliyah itu adalah menyesuaikan diri dengan sunnah, menyesuaikan diri dengan tuntunan, dan bukan, tidak mesti yang namanya afdal itu memperbanyak amal. Tidak mesti afdal itu memperbanyak amal. Maka musafir kok malah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, empat rakaat qobliyah asar. Jika kita mengatakan ba'diyah asar juga ada sebagaimana pendapat sebagian ulama, kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, musafir malah rajin semacam itu, itu malah tidak afdal. Pahalanya lebih kurang, malah pahalanya itu malah kurang. Malah yang afdal kalau orang itu musafir, duhur cuma sholat duhur, enggak qobliyah, enggak ba'diyah, itu pahalanya lebih besar daripada yang qobliyah sama ba'diyah. Itu asar, malah tidak empat rakaat sebelum asar, namun langsung saja sholat asar, itu lebih afdal daripada yang empat rakaat sebelum asar. Demikian juga ketika maghrib, demikian juga ketika isya, maka itu lebih afdal, lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya. Yang tidak sholat itu malah lebih besar pahalanya. Aneh kan? Yang tidak sholat itu malah pahalanya lebih besar daripada yang sholat. Maka di sini terdapat kaidah penting bahasanya afdaliyah itu adalah muwafaqatus sunnah. Yang namanya afdal dan tidak itu mencocoki tuntunan Nabi. Mencocoki tuntunan Nabi, tidak mesti yang lebih banyak amalnya itu yang lebih gede pahalanya. Boleh jadi yang tidak beramal itu malah yang ganjarannya lebih gede. Musafir ketika sholat duhur, musafir yang qobliyah plus ba'diyah sama musafir yang cuma duhur tanpa qobliyah dan ba'diyah, lebih afdal dan lebih besar ganjarannya yang musafir yang tidak qobliyah dan tidak ba'diyah. Lebih afdal dan lebih besar ganjarannya daripada musafir yang qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau musafir, beliau tinggalkan rawatib, beliau tinggalkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan yang lainnya, kecuali qobliyah subuh. Maka tolak ukur afdaliyah itu bukan lebih banyak amalnya, namun yang jadi tolak ukur adalah kesesuaiannya dan kecocokannya dengan ajaran Nabi. Boleh jadi amalnya lebih kecil, itu ganjarannya lebih besar. Karena itulah yang lebih sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Maka jika seorang itu ingin melaksanakan sholat sunnah dan dia musafir di atas pesawat terbang atau mobilnya atau di atas untanya atau keledainya, maka adalah dia melaksanakan sholat dengan arah kemana arah kendaraannya. Karena itulah yang Nabi lakukan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam tiga kondisi ini, ketika tidak mampu, ketika sangat ketakutan, ataukah ketika dalam sholat sunnah dalam kondisi safar, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Radhawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.